Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal muslimin wal mu'minin wal muwahhidin wal muttaqin wal muhsinin wala udwana illa 'alal zalimin al musyrikin al mubtadi'in wal kafirin wal mulhidin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun awaliyin wal akhirin rabbus samawati wal ardin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin mab'atha rahmatan lil 'alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd faqala rabbuna ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد حاضرين أكرمني الله وإياكم جميعا وحياكم الله والحمد لله نعمة عظيمة نعمة yang besar. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baik. Memberikan pemahaman yang benar. Kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua manusia mendapatkan kebaikan berupa hidayah. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Illa man yasha Allah. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sebagaimana firman Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Sesungguhnya Allah menyeru, Dia mengajak dan Dia memilih kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki saja. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Dia memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka mau kembali kepada Rabb-nya. Yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu. Ini nikmat yang sangat besar. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba berupa kebaikan-kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan, Allah akan berikan pemahaman berupa agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ilmu. Siapa yang Allah kehendaki padanya seorang hamba berupa kebaikan, maka Allah akan berikan ilmu. Tidak. Akan tapi Allah akan berikan pemahaman kepada hamba tersebut dengan pemahaman yang benar. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang sudah selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara taufik dari Allah Subhanahu kepada kita khususan diberikan kembali kemudahan untuk menuntut al-ilmu yang dikatakan oleh mereka para ulama, bahkan dikatakan oleh seorang abidah, seorang yang taqiyah, seorang yang qanitah, alimah, seorang yang alim dari dari kalangan wanita, seorang yang bertakwa dari kalangan wanita, seorang wanita yang ahli ibadah dari kalangan wanita, Ummu Darda radhiyallahu taala anha, yang beliau mengatakan dengan maknanya, sesungguhnya aku telah masuki berbagai macam pintu-pintu ibadah, apakah itu salat, apakah itu sedekah, apakah itu qurabat atau puasa, atau berbagai macam pintu-pintu ibadah sudah saya masuki. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata aku dapati perkara yang paling terbesar yang menyentuh hatiku, perkara yang paling terbesar menjadikan hatiku khusyuk, yang menenteramkan jiwaku, ketika aku duduk di majalisil ulama, ketika saya duduk menuntut al-ilmu. Ini ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Menuntut ilmu adalah perkara yang paling menenangkan jiwa, kata beliau hafizahullah atau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anha. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemudahan untuk melanjutkannya sampai kepada bab al-hafz, anjuran-anjuran alal azdiyaj untuk menambah minal khair, berupa kebaikan-kebaikan, fi awakhiril umur, di akhir-akhir usia. Bab yang sangat bagus, yang beliau rahimahullahu ta'ala memberikan subjudul ini setelah beliau memberikan bab mujahadah. Satu bab dengan bab yang lain, yang lainnya saling berkaitan. Setelah mujahadah bersungguh-sungguh, maka beliau mengingatkan anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur, untuk menunjukkan bahwasanya mujahadah itu sampai di akhir hayat. Mujahadah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah sampai di akhir hayat, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai al-yaqin menjemput kalian. Al-yaqin di makna al-maut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman ibn Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau wafat, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabatnya tentang Utsman. Beliau mengatakan, amma Utsman qad ya'tiyahul al-maut. Adapun Utsman ibn Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu, abid as-salih, seorang ahli ibadah yang saleh, kata Rasul, sungguh telah datang kepada beliau al-yaqin, yaitu kematian. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fih man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah belum datang, bukankah kami telah berikan usia, usia umur kepada kalian, ma yatadhakkaru fih, perkara-perkara yang kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya, mantadzakar, bagi siapa yang mereka mau mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan, sang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Abbas dan juga mereka para ahli tahqiq, mereka para ulama yang dalam ilmunya, yang biasa mereka mengomentari ucapan-ucapan para ulamanya, maknahu, mereka mengatakan bahwasanya makna ayat ini, awalam nu'ammarkum sittina sanah, bukankah kami telah berikan kepada kalian usia yang sangat matang, yaitu 60 tahun usia kalian. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanakuruhu insya'allahu ta'ala. Kenapa mereka mengatakan usia 60 adalah usia yang Allah berikan kepada umat ini? Karena hal ini dikuatkan dengan hadis yang akan lewat, yang akan datang kepada kita, dan saya akan sebutkan insyaallah ta'ala. Wakila, sebagai mereka manusia atau sebagai mereka para ulama menyatakan, ma'nahu samani ashrata sanah, itu 18 tahun usianya. Wakila arba'ina sanah, dikatakan 40 tahun. Bukankah kami telah berikan usia kepada kalian berupa 40 tahun? Demikian maknanya. yang kalian harusnya sudah bisa mengambil pelajaran dari usia yang telah kalian habiskan. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang penegak hujah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Hasan wal Kalbi wa Masruq rahimahumullahu jami'an wa nuqila an Ibn Abbas aidan. Dan hal ini dinukilkan oleh Imam atau Imam Mufassir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa naqalu, dan mereka menukilkan. Anna ahlal Madinah, kenapa dikatakan usia 40? Karena mereka anna ahlal Madinah, sesungguhnya mereka orang-orang Madinah al-Munawarah. Kanu idza balagha ahaduhum 40 sana, mereka apabila telah sampai usia 40 tahun, sudah habis usia mereka rasakan sampai genap usia 40 tahun, tafarraga lil ibadah, maka sisa kehidupan mereka fokuskan untuk ibadah. Tidak merepotkan, tidak menyibukkan lagi urusan dunia. Mereka sudah habiskan usia dunia selama 40 tahun, maka 40 tahun ke atas dihabiskan untuk ibadah fokus. Waqila wal bulugh, dikatakan oleh ulama yang lain maksud daripada nu'ammirkum di sini yaitu al bulugh, telah sampai waktu baligh. Wa qawluhu ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'akum nadhir, telah datang kepada kalian nadhir. Qala Ibn Abbas wal jumhur al mufassirun, telah datang kepada kalian peringatan, an nadhir, sang pemberi peringatan, maknanya itu huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dikatakan pula yang dikatakan an-nadhir di sini itu asyib, ubat, ketuaan. Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Hal ini ditafsirkan oleh Imam Ikrimah dan juga Sufyan ibn Uyainah wa ghairuhuma, dan yang selainnya dari mereka para ulama salaf, wallahu a'lam. Akan tapi yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama itu tentang 60 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih, bukankah kami telah berikan usia kepada kalian yang sehingga kalian bisa mengambil pelajaran dengannya di dalam usia tersebut, yaitu 60 tahun. Sebagaimana hadis yang akan berlalu. Qala rahimallahu taala wa ammal ahaditsul awwal. Adapun hadis yang pertama, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan udzur, memberikan alasan kepada mereka manusia. Akhara ajalah, diakhirkan usianya. Hatta balagha 60 sana, sampai akhir usia mereka 60 tahun. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apakah maknanya? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama, berkata mereka para ulama, ma'nahu, itu maknanya, lam yatruk lahu uzran, Allah tidak akan meninggalkan kepada kalian uzur, id amhalah, ketika kalian menyia-nyiakan hadhil muddah, ketika Allah tunda kepada usia kalian sampai 60, sudah 60 tahun tidak mau ibadah, maka tidak ada uzur kalian meninggalkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyia-nyiakannya. Yuqal a'dhar rajul, adapun ucapan a'dhar seperti ucapan a'dhar rajul, artinya idza balaghal ghayah fil 'udzur, ketika sudah sampai kepada puncaknya alasan, setelah itu tidak ada lagi alasan. Demikian maksudnya. Pelajaran bisa kita ambil, kata beliau hafizahullah, dia katakan, si'atu rahmatillahi bi'ibadi haitu yatilu a'marahum liyatamakkanu minat taubah wan nusuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, ketika dia Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan, mengakhirkan usia hamba-hambanya sampai usia 60 tahun. Di antara fungsinya Allah sebutkan, atau disebutkan oleh mereka para ulama, dipanjangkan usia seseorang sampai 60 tahun lebih agar mereka bisa semakin mantap untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia habiskan usianya dengan perkara yang sia-sia, maka ketika usia 60, dia akan bisa diharapkan mengambil pelajaran daripadanya, mengambil nasihat-nasihat dari kejadian-kejadian yang telah berlalu pada dirinya. Kalau sudah 60 tahun, orang ini sudah tidak bisa lagi mengambil manfaat, orang ini masih tetap saja di atas kemungkarannya, maka tidak ada uzur bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazabnya. Kemudian annallaha ta'ala la yu'aqibul 'ibada illa ba'da iqamatil hujjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan hukuman kepada hamba-hambanya kecuali setelah dia menegakkan hujjah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِنَا حَتَّى نَبْعَثَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا. Dan tidaklah kami akan mengadab mereka kecuali setelah kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian pelajaran selanjutnya, مَنْ بَلَغَ سِتِينَ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي عَدَمِ التَّوْبَةِ فِي الْمَعَاصِي. Siapa yang sudah mencapai usia 60 tahun, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi barakallahu fikum, hadis ini bukan bermakna kalau belum 60 tahun enggak apa-apa melakukan maksiat. Karena Allah masih memberikan uzur sampai 60 tahun. Kalau belum usia 60, ya poya-poya. Sebagaimana pantun-pantun yang mereka dengungkan mumpung muda, poya-poya. Sudah tua, baru mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh mereka para ulama, siapa yang di antara kalian yang sanggup mengetahui kapan kalian akan al-maut? Kapan kematian menjemput diri-diri kalian? Apakah kalian bisa menyatakan diri-diri kalian akan mati sampai usia 60? Abadan. Berapa banyak mereka usia yang di bawah 60 sudah wafat? Ada yang 20, ada yang 18, ada yang sebelum baligh, maka tidak sepantasnya bagi mereka menyandarkan sampai usia 60. Nanti usia 60 baru saya taat. Usia 60 baru saya ke masjid. Usia 60 baru saya ngaji. Siapa yang bisa memberikan jaminan bahwasanya usia kalian akan sampai kepada 60? Sementara al-maut mesti akan mendatangi kalian. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lari daripada kematian? Maka sungguh, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian pasti akan menimpa pada diri-diri kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti al-maut akan berjumpa, akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah sajalah ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, di antaranya as-sa'ah, perkara kiamat. Hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taqsimu ghadan, seorang hamba jangankan kematian, perkara yang akan terjadi esok saja, usaha yang akan dia usahakan besok saja, dia tidak tahu. Seorang hamba tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, untung atau rugi dia tidak mengerti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang jiwa tidak akan mengerti di bumi mana dia akan meninggal, di usia berapa dia akan meninggal. Oleh sebab itu istaidu, maka persiapkan perjumpaan kita dengan al-maut. Karena al-maut mengintai diri-diri kita. Sementara al-maut al-amrul ghaibi, perkara yang gaib. Tidak ada satupun makhluk yang diberitakan kamu besok akan meninggal. Saat ini kamu senang-senang, besok kamu akan meninggal. Kembali kepada Allah, siapa yang mengetahui? Kecuali mereka para nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar akan kedekatan kematiannya. Ini khusus bagi mereka para anbiya, para nabi. Adapun bagi kita umat, hanya sekedar umat daripada kalangan para nabi, terkhusus para kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah orang-orang yang tidak mengerti di bumi mana kita akan meninggal, waktu usia berapa al-maut akan menjemput diri-diri kita. Oleh sebab itu, mantapkan, kuatkan, perbanyak amalan-amalan yang baik di akhir-akhir kehidupan. Qala rahimahullahu ta'ala athani, hadis yang kedua, an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia al-mufassir al-mutajim turjumanul Quran, ni'mat tafsir Abdullah sebaik-baik penafsir Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diucapkan oleh imam itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sampai-sampai Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, bil makna, sungguh aku telah melihat Abdullah bin Abbas khutbah di atas mimbar di Makkah. Beliau membacakan surat Nur, dalam lafaz yang lain disebutkan surat Al-Baqarah. Disebutkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tauhidnya. Wallahi, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, karena Abdullah bin Abbas adalah muftinya Ali radhiyallahu ta'ala. Ketika ada permasalahan, maka Ali akan bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Demi Allah, seandainya mereka ahlul kitab Yahudi wa Nasara, mereka memperhatikan, mendengarkan khutbahnya Abdullah bin Abbas, ladakaltumul Islam. Mereka akan masuk ke dalam al-Islam, karena jelas sekali. Bayang penjelasan, keterangan-keterangan tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallah inni ra'ait, sungguh demi Allah, aku telah melihat ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran, ka'anni anzur yakhruju min fihi an-nur, aku melihat keluar cahaya daripada lisannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Syarat dengan keutamaan terkhusus dalam bidang tafsir radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hajat, ternyata sudah disiapkan hajat tersebut, kebutuhan-kebutuhannya oleh Abdullah bin Abbas berupa air, entah untuk wudu atau untuk mandi dan yang selainnya. Abdullah bin Abbas menyiapkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Ketika ada seorang memberikan kebaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan membalasnya dengan kebaikan yang semisal. Banyak sekali riwayatnya, Rasul membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya siapakah yang menyiapkan air tersebut, disebutkan Abdullah ibnu Ammik, putra pamanmu. Maka ketika dipanggil Abdullah bin Abbas, dipanggil kemudian dipukullah dadanya. Dipukul seraya beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini terhadap urusan agama dan ajarkan dia tentang tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa 3 kali. Disebutkan Imam Baihaqi hadisnya sahih. Ibadihi fi sahihain, karena sebagian daripada hadis-hadis tersebut yang berbicara tentang doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas disebutkan dalam 2 kitab yang paling sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Maka kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bil makna, maka tidaklah aku melewati sebuah ayat daripada Al-Quran kecuali Allah telah melapangkan bagiku dadaku. Dilapangkan dadaku untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidaklah Al-Quran berbicara kecuali aku tahu di mana turun ayat tersebut, untuk siapa ayat tersebut berbicara, sebabnya apa ayat tersebut berbicara, dan saya tahu hukum-hukum yang keluar daripada ayat-ayat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya, perhatikan bagaimana Abdullah ibn Abbas menafsirkan Al-Quran. Kana Umara atau kana Umaru radiyallahu ta'ala anhu, yurkiluni ma'a syekhi Badrin. Beliau radiyallahu ta'ala anhu memasukkan saya ke barisan para syekh-syekh Badr, para ulama kibar, orang-orang tua yang mereka pernah mengikuti peperangan Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Badr, mereka adalah orang-orang yang Allah sudah berfirman, Allah sudah menjamin ampunan kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Qudsi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah ketika melihat mereka kaum muslimin betul-betul membela Allah dan membela Rasulnya, ketika kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang mereka menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi pada perang Badr di sumur Badr, maka Allah ridha kepada mereka karena mereka betul-betul tulus. Yang mereka perjuangkan bukan karena harta, bukan karena tahta atau wanita. Mereka betul-betul memperjuangkan kalimatullah al-ulya, kalimat Allah agar tinggi, membela Allah dan Rasulnya. Maka ketika mereka selesai daripada peperangan, maka Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum, silakan berbuatlah sesuka hati kalian, qad ghafartu lakum, karena sungguh aku ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Kata para ulama rahimahumullahu jami'an, hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka ahlu Badr, mereka sudah dijamin bahwasanya mereka pasti mati di atas al-Islam. Masya Allah, nikmat sekali mendapatkan rekomendasi bahwasanya para ulama pasti mati. Mengatakan kalau kamu kena ina wa al-Muslimun, kamu akan mati. Yang para ulama, ahli badan, dan orang-orang yang Allah katakan, Allah yang berkenan dengan nama terkenal.

Yang telah ampunan istighfarlah engkau. Istighfarlah kepada Allah. Sebelum lagi mana firman yang fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Jadi kata ini, sesungguhnya tidak ada ilah yang hak. Di udara di kepercayaan Nabi Allah wa ta'ala wa astaghfir li dhanbi. Maka mintalah ampunan istighfarlah kamu atas dosa-dosa kamu. Kata Nabi Muhammad. Kembali kepada diri barakallahu fiik.